Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Fa ikhwani fillah, kaum muslimin hadirin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ta'ala yang dengan nikmat karunia dan taufik serta pertolongannya di malam hari ini Allah memudahkan bagi kita untuk kembali melangsungkan pelajaran kita di Masjid Aisyah binti Abi Bakar ini, yang kita harapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat ini mubarakah, lahir darinya generasi-generasi yang mengenal sunnah dan kokoh di atasnya. Dan semoga Allah jauhkan tempat ini dan orang-orang yang mukim di dalamnya dari segala su'in wa makruh, hal yang jelek ataupun yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di malam hari ini dengan nikmat dari Allah semata, setelah beberapa waktu yang lalu sempat terhenti dikarenakan dalam rangka mengikuti ketaatan atau taat kepada waliil amr, walhamdulillah kita bisa memulai kembali istiqnaf pelajaran-pelajaran kita bainal maghrib wal isya, yang semoga Allah menjadikannya sebagai sebab ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, masih dalam pembahasan pelajaran fiqh dengan panduan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din, yang merupakan karya beliau Al-Faqih Al-Mufassir Al-Allamah Fadilatu Syekh Abdurrahman ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah, dalam kitabus shalah, pembahasan tentang syurutus shalah. Maka kita masuk pada poin yang ke-63. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min syurutiha satrul aurah bithawbin mubahin la yasiful basharah. Beliau menyebutkan wa min syurutiha, dan di antara syarat sahnya salat yaitu satrul aurah bithawbin mubah, menutup aurat dengan pakaian yang mubah, yang dibolehkan, baik secara zatnya atau sifatnya dan cara meraihnya. La yasiful basharah, tidak mensifatkan kulit. Dalam pembahasan ini atau dalam poin ini, maka ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang hukum syatril aurah fis shalah. Hukum menutup aurat dalam salat. Maka diterangkan para ulama, ini merupakan syurut, akan tetapi yuqayyad, yakni ma'al qudrah, bersama kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, khudu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian inda kulli masjid, setiap kali masjid. Zinah di sini diterangkan mufassirin ay zinatul zahirah, ambillah perhiasan-perhiasan yang nampak, yakni perhiasan manusia ada dua. Zinatun batinah, yakni khalqiyah dia, bentuk jasad yang Allah ciptakan pada dirinya. Ada orang yang memang sudah bagus secara jasadnya. Ada orang yang dia itu menjadi bagus karena diberi perhiasan tambahan, yaitu zinatul zahirah. Maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mereka mengambil dan mengenakan zinah-zinah mereka, zinatul zahirah, yakni pakaian-pakaian mereka. Inda kulli masjid, ay inda kulli sholah, yaitu ketika setiap kali mau sholat. Sehingga menunjukkan bahwanya satrul aurah, dikarenakan yang namanya aurah itu dikala tidak ditutupi menjadi sesuatu yang aib, sesuatu yang jelek. Dengan ditutupinya aurah menjadi indah dan bagus. Maka di sini barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya menutup aurat termasuk syarat dalam sholat. Dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud di nomor hadis 627, dan Tirmidzi mengeluarkan di nomor hadis 375 serta Ibnu Majah dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. La yaqbalullah, Allah tidak menerima salata haid, salatnya wanita yang telah balighah. Salatnya haid, yakni maksudnya wanita yang telah balighah, karena mereka wajib menutup aurat. Illa bi khimar, kecuali dengan menggunakan khimar, yakni jilbab. Nah barakallahu fikum, menutup aurat, aurat mereka. La yakbalullah, Allah tidak menerima, berarti menunjukkan bahwasanya ini merupakan syarat sahnya sholat, adalah dengan menutup aurat. Kemudian ucapan beliau, satrul aurah bisaubin mubah, dengan pakaian yang dibolehkan. Dengan pakaian yang dibolehkan secara zatnya, yakni di sana pakaian tersebut halal dipakai oleh musolli, orang yang sholat. Apakah di sana ada pakaian yang haram dipakai? Jawabannya na'am. Semisal labsul harir lirijal, mengenakan kain sutra bagi laki-laki. Nah, mengenakan kain sutra bagi laki-laki. Maka seorang laki-laki dikala dia memakai pakaian dari kain sutra dipakai untuk sholat, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang tahqiq dalam bab ini, kalau kain tersebut berkaitan dengan auratnya, sehingga apabila ditanggalkan itu menjadi tersingkap aurat yang wajib ditutup, maka batal sholatnya. Namun kalau tidak ada kaitan dengan auratnya, semisal dia mengenakan yakni sorban dari sutra, mengenakan selendang dari sutra, atau kolan suah dibuat dari sutra, maka ini kalau dilepas tidak menjadikan auratnya terbuka, maka dia sah sholatnya, namun dia berdosa karena melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Thawbin mubah, baik secara zatnya, yaitu yang bersih dari najis, yang bersih dari najis, ataupun secara sifatnya. Secara sifatnya di sana, yakni dilarang di sana adalah dengan barakallahu fikum, pakaian yang tidak bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Tidak ada di sana tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Nah, yang merupakan ciri khas mereka. Demikian pula di sana datang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaum laki-laki, bahwasanya mereka dilarang sholat dengan atau dalam keadaan mengenakan pakaian itu musbil. Pakaian musbil. Maka di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, barakallahu fikum. Semisal di sana pakaian yang barakallahu fikum, dia itu musbil. Ditanyakan kepada barakallahu fikum Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang barakallahu fikum keadaan, nah barakallahu fikum, orang yang dia itu sholat dengan memakai pakaian musbil. Nah barakallahu fikum, barakallahu fikum, yakni tentang kondisinya. Maka beliau ditanya di sini, ma uqubatul isbal idza kusida bihil khuyala, tentang pakaian, bagaimanakah, apakah hukuman bagi orang yang musbil kalau dia tujukan di dalam memakainya karena khuyala, demi keangkuhan, kesombongan dan kebanggaan. Wa uqubatuhu idza lam yaqsud bihi khuyala, dan bagaimana pula hukuman bagi mereka apabila mengenakannya tidak terbetik padanya kesombongan dan keangkuhan. Wa kaifa yujabu man ihtajja bi haditsi Abi Bakar radhiyallahu anhu, dan bagaimanakah yakni barakallahu fikum kita menjawab hujjah orang yang berdalih dengan apa yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq ketika beliau mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya kainku selalu melorot menutupi mata kaki, illa an ata'ahad, kecuali kalau aku naikkan, kecuali kalau aku naikkan. Maka Rasulullah mengatakan beliau bukanlah termasuk orang yang sombong. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah, di sini terkait dengan sifat musbil. Adapun hukum salatnya dalam pembahasan yang lain. Maka di sini jawaban beliau, isbalul izar idza kusida bihil khuyala fa uqubatuhu alla yamdurallahu ta'ala ilaihi yaumal qiyamah wala yukallimuhu wala yuzakkihi walahu adzabun alim. Isbalul izar, mengenakan kain, sarung ataukah celana bagi laki-laki dalam keadaan musbil, menutupi mata kaki. Idza kusida bihil khuyala, karena kalau tujuannya adalah dalam rangka khuyala untuk kesombongan, kebanggaan, keangkuhan, maka fa'uqubatuhu alla yandurallahu ta'ala ilaihi yaumal qiyamah. Maka hukumannya di sini empat perkara. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat tidak mau melihatnya. Yang kedua, wala yukallimuhu, tidak mau mengajaknya bicara. Yang ketiga, wala yuzakih, Allah tidak mentazkiyah dia. Kemudian yang keempat, walahu adzabun alim, baginya adab yang pedih. Menunjukkan ini dosa besar. Menunjukkan ini dosa besar yang diancam dengan empat hukuman. Allah tidak melihatnya di hari kiamat. Allah tidak mau berbicara padanya. Allah tidak mau merekomendasi dan mentazkiyah dia. Dan baginya azab yang pedih. Ini kalau tujuannya untuk sombong, kebanggaan dan keangkuhan. Wa amma idza lam yaqsud bihil khuyala. Dan adapun kalau tidak ditujukan untuk kesombongan, fa'uqubatuhu an yu'adzaba ma nuzila minal ka'bain, ma nazala minal ka'baini binnar. Maka hukumannya ayu azab, diazab apa yang turun sampai dengan menutupi mata kaki dengan neraka. Naam, yakni diazab apa yang menutupi mata kaki dengan neraka. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi mengatakan atau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam bab Kitabul Imam, bab bayani ghaldi tahrimi isbalil izar, bab yang menjelaskan tentang dahsyatnya pengharaman tentang isbalil izar, yakni musbil dalam memakai sarung. Beliau menyatakan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, al musbilu wal mannan wal wal munfiqu silatahu bil halfil kadhib. Kata beliau, tiga golongan di mana la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, tiga golongan disifatkan empat hukuman. Pertama, Allah tidak mengajak bicara kepada mereka di hari kiamat. Wala yanduru ilaihim, yang kedua Allah tidak mau melihat pada mereka. Yang ketiga, wala yuzakihim, dan Allah tidak merekomendasi mereka. Walahum adzabun alim, yang keempat bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka tiga golongan ini yang diancam dengan empat ancaman ini? Pertama, al-musbil, yakni orang yang musbil. Kainnya, sarungnya, ataupun celananya, di sini sirwalnya, menutupi mata kaki. Yang kedua, al-mannan, orang-orang yang senang mengungkit-ungkit kebaikan dan pemberiannya. Yang ketiga, al-munfik sil'atahu bilhalfil kadib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini menunjukkan kalau mereka yakni diancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari Kitabul Libas, bab yaitu kitab tentang pakaian, bab man jarra saubahu minal khuyala. Bab yang menerangkan man jarra saubahu, orang yang menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki, minal khuyala, ini dengan sebab barakallahu fikum, yakni sombong, atau minal di sini min tab'idiyah, termasuk bagian dari sombong. Dan demikian pula Imam Muslim mengeluarkan dalam Kitabul Libas bab tahrim jarri saubi khuyala, bab haramnya menjulurkan pakaian dengan sebab khuyala, yakni sombong. Maka Rasul mengatakan, man jarra saubahu khuyala'a, lam yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Orang yang menjulurkan kainnya sampai dengan menutupi mata kaki, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Fahada mimman jarra thawbahu khuyala'a. Ini orang yang menjulurkan kainnya menutupi mata kaki karena sombong. Bagaimana kalau tidak karena sombong? Wa amma man lam yaqsudil khuyala, orang yang tidak memiliki tujuan sombong. Fa fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa saja yang sampai dengan menutupi mata kaki daripada kain sarung, fafinnar, maka itu di dalam neraka. Hadis ini dikeluarkan Al-Imamul Bukhari dalam Kitabul Libas, bab ma asfala minal ka'baini fafinnar. Bab sebagaimana lafaz hadis, apa yang menurun sampai di bawah mata kaki daripada kain, maka ini masuk ke dalam neraka. Walam yuqayyad dalika bil khuyala, dan di dalam hadis ini beliau menyebutkan secara itlak tanpa mengkaitkan dengan sifat adanya kesombongan, sehingga wala yasihu ayyuqayyada biha, dan tidak sah untuk kita bawa yang mutlak ini kepada yang muqayyad. 6. Bina'an alal hadis alladhi qablahu, dibangun di atas hadis yang sebelumnya. Kenapa demikian? Dikarenakan barakallahu fikum, diceritakan di sini anna Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan azratul mu'min ila nisfis saq wala haraj, yaitu izarnya, celananya, kain sarungnya seorang mukmin sampai dengan pertengahan betis, dan itu tidak dosa. Au qala wala junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain, atau beliau mengatakan tidak ada dosa atas seorang mukmin dengan kain yang menurun sampai dengan antara betisnya dengan antara mata kakinya, berarti di antara betis dan mata kaki. Wa ma kana asfala min dzalika fahuwa finnar, dan apa-apa yang di bawah daripada ka'bain itu menggiring atau berada di dalam neraka. Wa man jarra izarahu bataran lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, barang siapa yang menjulurkan kain sarungnya bataran karena sombong, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Malik dan Nasa'i serta Ibnu Majah serta Ibnu Hibban dalam sahihnya. Naam barakallahu fikum, serta yang lainnya. Naam barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentang keadaan pakaian yang musbil. Datang di sana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian ulama menyatakan hadis ini lemah, yaitu la yaqbalullahu salatal musbil, Allah tidak menerima salatnya orang yang musbil. Hadis ini diterangkan para ulama dalam sanadnya ada kelemahan, sehingga hadis ini seandainya sahih tidaklah menunjukkan tentang batalnya, namun bahwasanya itu menjadikan orang tersebut terancam karena melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar. Sehingga di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk dalam sifat bisaubin mubah ini adalah boleh secara zatnya, dibolehkan secara sifatnya. Di sana Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin membawakan masail yang banyak tentang bagaimana hukum orang yang mengenakan pakaian dengan adanya surah, bergambar makhluk hidup dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Namun Di sana perincian yang sangat panjang, barang siapa yang menginginkan tawassu untuk kembali kepada kitab yang kita isyarahkan, yakni kitab Syarhul Mumti, beliau membawa masail-masail yang banyak di sana. Kemudian, la yasiful basyarah, termasuk juga sifat yang harus diperhatikan dalam menutup aurat adalah la yasiful basyarah, tidak mensifatkan kulit. Tidak mensifatkan kulit, yakni dengan sebab dia mengenakan pakaian yang khafif, yang tipis, yang transparan, sehingga walaupun dia itu menutupnya, namun ternyata masih nampak kulitnya. Atau demikian pula termasuk padanya pakaian yang feminim, pakaian yang ketat, sehingga betul-betul membentuk lekukan-lekukan tubuhnya. Maka ini juga tidaklah sempurna di dalam menutup aurat di dalam sholat. Barakallahu fikum. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang orang-orang yang sholat dengan menggunakan pakaian yang feminim. Beliau ditanya dalam fatwa Arkanis Shalah, Arkanil Islam, tentang fatwa sholat, nomor fatwa 210. Beliau ditanya, kathiru minan nas, mayoritas manusia, yusoluna bithiyabin khafifatin, mereka sholat dengan menggunakan pakaian yang transparan, tasiful basyarah, yang mensifatkan warna kulit. Wayalbasuna tahta hadi thiyab sarawil qasirah, dan mereka mengenakan di bawah pakaian ini sarawil, celana-celana yang pendek, la yatajawazu muntasifil fakhid, yang tidak sampai menutupi pertengahan pahanya, fayushahadu muntasiful fakhid min wara'is saub, sehingga akhirnya nerawang. Nerawang ini pakaian dalamnya itu tidak sampai pertengahan pahanya, sehingga dari belakang pun masih nampak yang ada di balik kain tersebut. Fama hukmu sholatu ha'ula, bagaimana hukum sholat orang ini? Terbayang banyak orang menggunakan pakaian yang feminim ataupun tipis, sehingga kadangkala nampak lekukan-lekukan tubuhnya atau bahkan warna kulitnya, na'udzubillah. Beliau mengatakan al-jawab, jawabannya, hukmu sholatu ha'ula hukmu man sholla bi ghairi thawbin siwa sarawil qasirah. Hukumnya orang yang sholat seperti ini sama dengan hukumnya orang yang sholat tidak menggunakan pakaian kecuali sirwal yang pendek, kecuali celana pendek saja. Li'anna thiyaba syaffafah allati tasiful basyarah ghairu satirah, dikarenakan pakaian yang transparan, yang tipis, yang bisa mensifatkan warna kulit, ini hakikatnya ghairu satirah, tidaklah menutup aurat. Tidaklah menutup aurat. Wa wujuduha ka'adamiha, adanya pakaian ini dianggap seperti tidak ada. Karena masih terlihat kulit-kulitnya. Wa bina'an ala dhalika fa inna sholatahum ghairu sahihah, maka dibangun di atas ini, karena menutup aurat termasuk syarat sahnya sholat, maka sholatnya mereka tidaklah sah. Ala asohil qawlai al ulama, yakni menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat para ulama. Wahual masyhur min madhabil imami Ahmad rahimahullah, dan inilah yang masyhur dari madhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Barakallahu fikum. Ini tentang sifat orang yang sholat dengan pakaian tipis. Beliau mengatakan, li'annahu yajibu 'alal musalli minar rijal an yastura ma baina surrati wa rukbah wa hada adna ma yahsulu bihil imtisal qaulillahi ta'ala ba ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dikarenakan, kata beliau, yang wajib atas orang yang sholat dari kalangan laki-laki untuk menutup auratnya, batasan minimal yang ditutup adalah antara surah di atas pusar, warukbah, dan di atas, yakni di bawah lututnya. Antara atas pusar dan sampai dengan lutut, ini yang wajib ditutup. Minimalnya, Wa hadza adna ma yahsulu bihi, inilah minimal yang harus ditutup. Dalam rangka melaksanakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf 31. Sehingga di sini orang-orang yang mereka mengenakan pakaian-pakaian pendek, pakaian yang feminim, pakaian yang membentuk, bagaimana kata beliau? Fal wajibu alaihim ahadu amraini, wajib atas mereka dua perkara. Nah, apa itu? Imma ayyalbasu sarawila tasturu ma baina surati wa rukbah. Yang pertama, hendaknya mereka mengenakan sirwal-sirwal yang longgar yang bisa menutup antara surah, yakni atas pusar dengan lututnya. Ini yang pertama. Wa imma ayyalbasu fawqa hadhi sarawil qasirah thauban safiqa la yasiful basharah. Atau yang kedua, mereka melapisi dengan mengenakan di atas sirwal-sirwal mereka yang pendek atau yang membentuk ini pakaian yang safiq. Yang safiq itu yang tebal, la yasiful basharah, tidak mensifatkan warna kulit. Nah, tidak mensifatkan warna kulit. Sehingga di sini ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, penting bagi kita memperhatikan pakaian-pakaian dalam sholat. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena ini termasuk bagian dari apa? Bagian dari menutup aurat, syarat sahnya sholat. Jangan bermudah-mudahan kita sholat dengan pakaian yang khafifah, yang transparan atau dayyikah, yang feminim sehingga membentuk lekukan-lekukan tubuh. Terutama aurah mughalladhah, aurah laki-laki yang mughalladhah, ini banyak orang melakukan yang demikian. Terlebih mereka menisbahkan dirinya kepada orang-orang yang mengikuti sunnah, maka sunnah tidak demikian. Sehingga bersyukurlah kita ahlus sunnah yang diberi taufik oleh Allah untuk multazim dengan pakaian-pakaian yang panjang, dengan apakah izar, dengan sarung untuk melapisi sarawil-sarawil kita, ataukah dengan menggunakan komis yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini lebih aula dalam menutup aurat karena tidak membentuk. Nah, maka di sini barakallahu fikum, bersyukurlah. Bukanlah tatkala kita menggunakan komis atau jubah-jubah ini kita seakan bergaya seperti orang Arab, tidak. Namun pakaian ini pakaian yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala kita memakai sesuatu yang dicintai Rasul akan mendapatkan pahala barakallahu fikum, yakni istiqnas, kita berusaha meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri-diri kita dan aurat-aurat kita dari tersingkap pada pandangan-pandangan manusia. Dan barakallahu fikum, terkhusus dalam menutup aurat, kalau kita yang telah mengenal sunnah tidak serius di dalam mengamalkannya, maka siapa lagi yang akan melaksanakan dalam bab ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu syarat tentang menutup aurat. Maka poin berikutnya, beliau menerangkan tentang batasan aurat. Qala rahimahullah, wal auratu, dan yang namanya aurat salah satu anwa, ada tiga macam. Aurat ada tiga macam. Wahid yang pertama mughalladhah, aurat yang mughalladhah. Wahiyya auratul mar'atil hurratil baligah, yaitu auratnya wanita merdeka yang telah baligah. Fajami'u badaniha auratun fi sholat illa wajhaha, maka seluruh tubuhnya adalah aurat di dalam sholat, harus ditutup kecuali wajahnya. Kecuali wajahnya. Barakallahu fikum. Seluruh badan kaum wanita yang dia itu merdeka, nam, adalah aurat di dalam sholat, termasuk di luar sholat. Di dalam sholat semuanya aurat kecuali wajahnya. Nah, ini kaum wanita. Nah, yang ketiga, yang kedua, mukhaffafah, aurat yang ringan, wahia auratu bani sab'i sinin ila ashar, yaitu auratnya anak yang masih umurnya 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Wahiyal farjan, yaitu farjinya, baik laki-laki maupun perempuan. 7 sampai 10 tahun mereka memiliki aurah yang ringan yang harus ditutup, yakni pada farjinya. Yang ketiga, mutawassithah, wahiyya auratu man adahum minas surrati ila rukbah, yaitu aurat selain mereka, selain wanita yang balighah dan selain anak-anak yang sampai dengan 10 tahun, berarti kaum laki-laki di atas 10 tahun, aurat mereka adalah dari surrah sampai dengan rukbah, di atas pusar sampai dengan barakallahu fikum, yakni lututnya. Nah, barakallahu fikum. Di sini ikhwani fillah rahimakumullah, ada beberapa masail yang ada. Kita mengambil satu masail tentang wanita. Disebutkan kaum wanita yang balighah, seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya, di dalam sholat kecuali wajahnya. Maka barakallahu fikum, didapatkan dalam sebagian tempat seorang atau bahkan para ummahat sekalipun merasa heran mendapatkan wanita-wanita sebagian mereka sholat dalam keadaan muhtajibah, tetap menggunakan hijab, apakah dengan niqab ataukah dengan sadel dan seterusnya. Bagaimana hukumnya ini? Maka ditanyakan kepada beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Fatwa Arkanil Islam nomor fatwa 212. Beliau ditanya, hal yajuzu lil mar'ah an tusalliya bin niqabi wal qaffaz? Apakah boleh bagi kaum wanita salat dengan menggunakan niqab, cadar, dan juga menggunakan dua sarung tangan? Maka beliau mengatakan, al jawab, jawabannya, idza kanatil mar'atu tusalli fi baitiha aw fi makanin la yattali'u 'alayha illa rijalul maharim, fal mashru'u laha kasful wajhi wal yadaini litubashiral jabhah wal anfa, litubashiral jabhatu wal anfu mawdi'as sujudi wa kadzalikal kaffan. Beliau menerangkan, apabila seorang wanita sholat di rumahnya atau di tempat yang tidak dilihat kecuali oleh golongan laki-laki mahramnya, yang mahram dengan dia, maka yang disyariatkan yang masyru' bagi wanita tersebut adalah membuka wajah dan kedua tangannya, tidak ditutup, karena sholat di rumahnya. Atau tidaklah ada yang tidak yang melihatnya kecuali laki-laki, tidak ada golongan laki-laki yang melihatnya kecuali mahram-mahramnya. Maka di sini hendaknya dia membuka wajah dan kedua tangannya. Kenapa? Litubashiro jabhatu wal anfu, agar supaya jabhah, jidat mereka dan juga hidung mereka betul-betul bisa menempel ke tempat sujud. Demikian pula kedua telapak tangannya. Ini kalau barakallahu fikum tempatnya aman dari fitnah tadi. Wa ma idza kanat tusalli wa hauluha rijalun ghairu maharim. Adapun kalau dia salat dalam kondisi di sekelilingnya ada laki-laki yang bukan mahramnya. Ada laki-laki yang bukan mahramnya, fa innahu labudda min satri wajhiha. Maka dia harus menutup wajahnya. Kenapa? Li anna satrul wajhi an ghairil maharim wajib, dikarenakan menutup wajah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya adalah wajib. Wala yahilu laha kashfuha amamahum, dan tidak halal bagi wanita tersebut untuk membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kama dalla dalika kitabullah wa subhanahu wa ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal tersebut ditunjukkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini barakallahu fikum. Ini yang hendaknya dia lakukan. tetap menutup wajahnya karena itu wajib disebabkan karena ada laki-laki yang bukan mahram salat di sekelilingnya. Sehingga dari sini tidaklah bertentangan antara hadis yang menerangkan tentang perintah untuk mereka membuka wajah dan kedua telapak tangannya di dalam salat dengan perbuatan ummahatul mukminin yang mereka menutup wajah-wajah mereka ketika ihram karena adanya laki-laki yang ajanib. Karena menutup wajah bagi wanita dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya adalah wajib, sehingga hal ini digabungkan kapan mereka membuka wajah di dalam sholat, yakni dikala aman dari fitnah, dikala mereka sholat di rumah mereka sendiri atau bersama murni kaum wanita semuanya, atau tidaklah ada laki-laki kecuali golongan mahram mereka. Sehingga di sini mereka membuka wajah. Adapun kalau ada laki-laki yang bukan mahram di sekelilingnya atau tidak aman dari fitnah, maka hendaknya wanita tersebut tetap menutup wajah. Tetap menutup wajah. Wallahu ta'ala ala wa'lamu bisawab. Ini yang bisa kita ambil sedikit dari apa yang kita nukilkan dari fatwa Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah semata. Kekeliruan dari kami pribadi. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.